India. Coffee's free. Coffee's free. Offer on innovative. Coffee's free. Selamat sore Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Saya Dona Arisa kembali mengunjungi Anda bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Sore Bang Kavi. Selamat sore. Semangat sore ini kita mau ngomongin yang profit-profit, yang untung-untung, yang pokoknya untung aja ya kalau udah ngomongin cuan. Nah ini dia nih. Siapa yang gak mau untung dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari? Tapi ini yang dimaksud Bang Kavi, kali ini topiknya cukup unik ya. Yang dimaksud dengan profit for perfect timing ini seperti apa gitu? Jadi menggunakan waktu ya. Kita semua, kita nih percaya atau tidak, kita sangat bergantung oleh waktu. Kita tuh sangat bergantung oleh waktu. Ya, waktu itu menentukan segala-galanya. Dan strateginya adalah bagaimana memanfaatkan waktu. Seperti ini. Kalian juga waktu ya. Yeah. Banyak dan, nih yang sore ini tergantung sama waktu ini. Waktu. Kalau kita ngomong terus nggak ada beruk-beruk, lupa mereka. Dan waktu, waktu itu paling penting karena dengan waktu ini orang bisa mendapat profit gitu loh. Dan itulah yang dinamakan misalnya perfect timing. Oke. Okay. Gitu. Ya itu dari sekelumit dulu pengertiannya. Tapi untuk mengerti bahwa itu adalah saat yang tepat kita mendapatkan jam tangan baru ya kayaknya. Ya. Jadi terganggu nih matanya. Ya. Kan tidak semua orang tahu nih Bang, perfect timing. Tidak semua orang punya keahlian ini loh, waktu yang tepat buat gue dapat profit gitu. Ya. Jadi kalau dagang aja nih ya, dagang itu tergantung waktu. Oke. Lebaran, iyalah itu adalah waktunya. Mendapatkan meningkatkan mendapatkan sales yang maksimal. Yeah. Nah, itu itu lebaran ya kan, itu tergantung dari waktu. Okay. Dan kita makan ada tradisi, tradisi itu triggernya waktu ya. Yeah. Makan ketupat nggak lebaran ketawain orang loh. Ya kan, nah itu kan kalau makan pas lebaran makan ketupat afdol. Ya kan, kalau lebaran nggak makan ketupat kan nggak afdol. Jadi sama juga makan kue keranjang atau nggak pas waktunya makan kue bulan puasa harus misalnya makan yang manis-manis, makan kurma, jadi ada waktunya gitu loh. Jadi waktu itu penting gitu loh. Nah biasanya orang-orang yang apa, orang-orang yang sukses, orang-orang yang sangat berhasil itu pertama-tama mengerti waktu. Kedua, menguasai waktu. Dan ketiga, bisa memanfaatkan waktu. Nah, ini tiga jurus kita akan bicarakan gitu. Ulangi Bang, menguasai, mengerti. Pertama, mengerti waktu. Oh. Menguasai waktu dan menggunakan waktu. Gitu loh, menggunakan waktu untuk keuntungan. Nah, ini tiga. Oke. Tiga-tiganya harus dipahami dulu, ini untuk orang sukses. Nah pasti nggak semua orang juga sukses dong, ada yang gagal. Iya, menyiasatinya orang gimana gitu kalau kita mau memanfaatkan yang bukan pada waktunya, bisa nggak masih dapat untung? Iya, kalau dia mengerti waktu, makanya kan yang pertama jurusnya dia mengerti waktu. Kalau dia kagak mengerti waktu, dia tidak bisa memanfaatkan waktu yang tidak semestinya. Bingung gua. Bingung dah. Ya kan, waktu kan bisa pas, bisa nggak pas. Tapi kan kalau orang yang jago juga bisa memanfaatkan waktu yang tidak pas menjadi waktu yang pas. Tapi untuk bisa seperti itu, dia harus mengerti waktu dan dia bisa menggunakan waktu. Kalau dia tidak mengerti waktu dan tidak bisa menggunakan waktu, dia tidak akan bisa. Meskipun bukan di hari-hari, bukan pas. Yang pas gitu. Tadi kan kalau kayak dari contoh-contoh kan mungkin orang langsung lihat, oh peak season gitu kali ya. Iya. Kalau lagi low season mesti ngapain? Nah itu juga tetap harus tahu pada saat itu tetap kok ada yang perfect timingnya gitu. Iya, tapi pertama-tama jurusnya adalah orang harus mengerti waktu. Banyak orang gitu loh, Kalau dia tidak mengerti waktu dan tidak bisa memanfaatkan waktu, dia tidak memiliki naluri terhadap waktu. Bingung. Iya. Yang di rumah bagaimana? Bingung toh? Angkat jempol kaki. Dau banget ya. Iya kan? Pertama-tama dia harus mengerti waktu. Ini paling penting. Oke. Jadi, apakah waktu itu? Apa itu? Nah, ini dia. Ya. Jadi, banyak orang itu tidak bisa memanfaatkan waktu karena semata-mata dia tidak mengerti tentang waktu. Aduh, gara-gara kepala gue sore ini. Waktu apa bang? Waktu tidur, waktu bangun, waktu makan. Orang hanya berpikir begini. Orang hanya berpikir bahwa sehari kita ada 24 jam, seminggu ada 7 hari, sebulan ada 30 atau 31 hari. Orang hanya berpikir di sekitar situ, tapi dia tidak mengerti bahwa waktu itu memiliki kekuatan, memiliki power. Oke, contoh misalnya. Apa yang diciptakan waktu? Yang diciptakan waktu adalah siklus. Oke, jadi waktu itu berputar. Jadi kalau pagi dia udah ke siang, ke malam, nanti dia balik lagi ke pagi. Jadi ada siklus. Nah, kalau terjadi siklus berarti ada keteraturan. Oke, dan karena itu menjadi sesuatu yang measurement, sabar satu hari itu 24 jam, maka waktu itu ya menjadi sesuatu yang sangat interesting. Konsep timing itu sendiri menjadi sedemikian sangat penting. Oke, kita tahan dulu bang, nanti kita lanjutkan kembali bagaimana waktu ini menimbulkan sebuah siklus ya bagi Anda yang sudah mulai. Jangan garu-garu kepala ya, karena saya tahu pasti Anda lebih tahu daripada saya. Silakan aja SMS di 0816-924-924. Boleh juga telepon untuk sharing bareng dengan Bang Kavi di 633-9160. Atau bagi Anda di luar Jakarta, pergunakan bebas pulsa di 0810 Pas FM. Bagaimana profit from perfect timing ini, kita akan lanjutkan kembali dalam Kavi's Break sesaat lagi.